Nah, ada pertanyaan, lebih mulia manakah seorang pemuda yang dari kecil dia menuntut ilmu sampai dia menjadi seorang yang berilmu, dengan pemuda yang baru bertaubat lalu dia menuntut ilmu dengan keras dan menjadi orang yang berilmu, dan keduanya ini mempunyai taraf ilmu yang sama? Kemuliaan mana ini? Nah, insyaallah ta'ala selama dia, mereka berdua ini istiqomah, nah, di atas ilmu tersebut, mengamalkan ilmu yang telah dia dan mereka dapat, semua mendapatkan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mana yang lebih afdal, nah, ini kembali kepada Allah, kembali kepada batin mereka. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui batin setiap orang. Terkadang orang yang menimba ilmu sampai belasan tahun, nah, tapi siapa tahu, nah, semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Nah, sehingga intinya semua mendapatkan kebaikan dengan diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun masalah mana yang afdal adalah ketakwaan mereka masing-masing. Naam, inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling takwa. Naam, yang paling takwa, berilmu kemudian diamalkan. Naam, kriteria disebut sebagai pemuda apa saja? Naam, kriteria disebut sebagai pemuda itu apa saja? Nah, pemuda secara uruf, secara kebiasaan, yaitu pemuda yang baru gede. Nah, yang mereka itu biasanya mempunyai komunitas, berbeda dengan tingkatan anak-anak dan orang-orang dewasa. Ya, kalau kita lihat komunitas dalam kampung, itu sebenarnya dibedakan menjadi tiga komunitas. Komunitas anak-anak, komunitas pemuda, dan komunitas apa? Bapak-bapak atau simbah-simbah. Nah, pemuda yang seperti itu, secara kebiasaan suatu negeri, mereka itu mempunyai taraf sendiri, mempunyai komunitas sendiri. Nah, itulah pemuda. Itulah pemuda yang biasanya mereka itu paling apa, aktif, baik dalam suatu pergerakan maupun dalam tindak tanduk mereka. Mereka mempunyai apa, keaktifan yang lebih daripada dua komunitas yang lainnya, untuk komunitas anak-anak ataupun bapak-bapak. Bagaimana tindakan orang tua yang mempunyai anak muda atau anak pemuda yang tidak taat pada agama, sudah diberi peringatan keras pun tidak mau? Allah Ta'ala hendaknya seorang atau orang tua senantiasa berusaha semampu dia, nah, mendidiknya, menyekolahkannya pada sekolah-sekolah yang baik, diajarkan di sana Al-Quran dan Sunnah, serta jangan lupa senantiasa mendoakan kebaikan untuknya. Apa, senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak tersebut. Adapun setelahnya, setelah dia berusaha semampu dia mendidik dengan baik, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini kita serahkan selebihnya kepada Allah Ta'ala, karena petunjuk adalah milik Allah. Nah, jangan sampai terus dipenjara, dipasung. Hah? Tapi apa? Terus didoakan, terus didoakan, karena petunjuknya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihukumi apakah orang yang acuh? Dihukumi apakah orang yang acuh kepada agama? Tergantung acuhnya itu seberapa tingkatannya. Nah, kalau dimaksudkan acuh di sini, dia diberikan, ya, diberitahu bahwasanya inilah agama Islam yang benar, inilah ajaran Rasulullah, dinasihati, kemudian dia tetap acuh, nah, maka dikhawatirkan orang seperti ini masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yurid an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzanqa." Barang siapa yang acuh atau tidak mau tahu atau bahkan berpaling dari peringatan Allah, maka baginya ma'isatan dzanqa, bagi nyawa hidup yang sempit serta sengsara. Nah, dan seorang muslim hendaknya belajar agama ini sebagaimana telah kita uraikan tadi. Kita dilahirkan untuk beribadah kepada Allah. Tidak akan terrealisasi ibadah tersebut kecuali dengan kita mengetahui cara-cara kita beribadah kepada Allah yang baik, cara-cara diterimanya suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah. Bagaimana memunculkan kembali semangat untuk belajar di saat kita sedang banyak kegiatan sehingga kita menjadi malas atau galau? Wah, ini problem pemuda ini, galau. Nah, so jangan ini aja nanti beli pulsa karena malah tambah galau nanti beli pulsa. Nah, al-muhim, semua apa yang kita lakukan, apapun amalan itu yang kita lakukan, hendaknya bernuansa diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari hirupan nafas pertama ketika kita bangun dari tidur kita, hendaknya senantiasa kita sadar kita ini hanyalah makhluk yang lemah, hanyalah makhluk yang lemah yang senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kesadaran ini, insyaallah ta'ala akan menumbuhkan ibadah atau amalan-amalan hati yang lainnya. Setelah kita keluar dari rumah kita, ketika kita ingat kita ini hanyalah hamba Allah, akan muncul rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan sebisa mungkin dihindari kegiatan-kegiatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Selama kegiatan tersebut diniatkan untuk kemanfaatan kaum muslimin yang tidak ada larangannya dalam agama ini, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan dari niatan tersebut. Nah, sehingga Allahu a'lam, di antara solusinya niatkan semua kegiatan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan jangan sampai lupa untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam suatu hadis, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwasanya zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membacanya 10 kali, maka pada saat itu di antara balasannya adalah akan diangkat derajatnya, akan dihapuskan dosanya, serta pada hari itu akan dijaga dari godaan syaitan. Dan tidaklah malas atau galau ini kecuali muncul dari syaitan. Sehingga dengan zikir, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga semangat kita untuk beribadah kepadanya. Apakah pikiran atau niat yang dapat berubah-ubah dan pikiran yang kotor disebabkan oleh apa yang kita lihat teman bergaul kita? Nah, pikiran atau niat yang kotor, pikiran yang kotor. Nah, banyak sedikit dipengaruhi oleh apa yang kita lihat setelah teman bergaul kita. Nah, sebagaimana tadi telah kita bahas, bahkan Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah agar jangan sampai terbawa oleh lingkungan orang-orang yang ada di dekatnya, sehingga dipalingkan dari wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Nah, naktafi. Ada lagi? Apakah urutan belajar masih seperti ulama dahulu, yaitu menghafal Al-Quran terlebih dahulu baru ilmu yang lain? Nah, menghafal Al-Quran adalah tariqah yang sangat baik sebelum seorang itu mempelajari ilmu yang lainnya. Tapi juga dilihat kondisi, dilihat kondisi masing-masing orang. Dikarenakan menghafal Quran ini membutuhkan waktu dan ruang yang intensif. Susah bagi seorang menghafal Quran ketika berada pada suasana yang misalkan ramai, berada di lingkungan yang tidak mendukung. Nah, dilihat kalau dia berada pada lingkungan yang banyak di sana tersebar pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka diutamakan untuk belajar akidah. Belajar apa? Akidah yang benar. Dan diantara ilmu alat yang paling penting juga adalah mempelajari ilmu nahwu, belajar bahasa Arab, yang dengan ini akan dimudahkan atau dibuka ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, termasuk juga menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu lebih mudah ketika orang itu mengetahui maknanya, dan tidak akan mengetahui maknanya kecuali mengetahui 6 kaidah-kaidah nahwu. Naam, wallahu a'lam. Sehingga dilihat kondisinya. Dan kesimpulannya, apapun ilmu yang kita semuanya pelajari selama bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, nah, insyaAllah kita berada pada keadaan yang mulia. Nah, ya, insyaAllah ya. Oh, ini ada. Niat para mujahidin secara umum yang ikhlas kepada Allah, yang syubhat tidak hilang dari dia, apakah niat sebatas niat diterima Allah Ta'ala terlepas dari amalan yang tertolak secara syar'i seperti bom syahid, ketaatan kepada amir dan lain-lain? Nah, oleh karena itu ibadah atau amalan secara kaidah itu seorang muslim tidak boleh beramal suatu amalan, beramal suatu ibadah, perbuatan sampai dicocokkan dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah. Dan tidak diterima ibadah kecuali terkumpul padanya dua syarat. Nah, syarat al-ikhlas dan syarat mutabah. Dan sebagian ulama mengatakan syarat ibadah itu ada tiga. Ada tiga. Dua syarat tadi ditambah satu lagi, yaitu sihatul mu'taqad, benarnya keyakinan, benarnya pemahaman dia terhadap Islam. Nah, ini tiga syarat diterimanya suatu ibadah. Nah, kalau saja ibadah itu hanya dibekali dengan ikhlas tetapi tidak dibarengi dengan mutabah serta keyakinan yang benar, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru di dalam agama ini, agama kami, yang tidak ada perintah padanya, maka amalan tersebut tertolak, yaitu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.